bisa bilang tidak bila kau yang mau. Aku harus selalu mengalah walau ku tak salah. Kamu tak mau tahu, yang penting ku harus mau. Kamu selalu begitu dan akan terus begitu. Kebenaran cuma kamu yang punya. Dimengerti tapi tak mau mengerti, karena kamu wanita. Kau tak ingin disakiti tapi selalu menghakimi. Apakah wanita kan selalu seperti ini? Mau menang sendiri dan kamu paling benar sendiri. Kau tak ingin disakiti tapi selalu menghakimi. Apakah wanita kan selalu seperti ini? Mau menang sendiri dan kamu paling benar sendiri. Yeah. Dibentak nangis, dimin sinis, muka jadi bengis, dianggap sadis. Tanpamu memang hidupku tak manis, karena ku enggak mungkin cinta sejenis. Kamu jangan judes, aku jadi males, hati jadi ngenes walau tetap gemes. Inikah cinta, tapi ngerasa apes. Kamu banyak maksa, udah kayak seller. Semoga tidak menjadi musrik. Kamu paling benar, kau yang terbaik. Please dong, cepat berubah. Kalau tidak benar, aku ialah salah. Kadang aku lelah, pengen udah aja. Tapi ku pasrah, terlanjur cinta. Terus gimana, udah takdirnya. Jalani saja sekuat tenaga. Kebenaran cuma kamu yang punya. Dimengerti tapi tak mau mengerti. Karena kamu wanita. Kebenaran cuma kamu yang punya. Dimengerti tapi tak mau mengerti. Karena kamu wanita. Kau tak ingin disakiti tapi selalu menghakimi. Apakah wanita kan selalu seperti ini? Mau menang sendiri dan kamu paling benar sendiri. Kau tak ingin disakiti tapi selalu menghakimi. Apakah wanita kan selalu seperti ini? Mau menang sendiri dan kamu paling benar sendiri.